Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, dimudahkan lagi oleh Allah untuk sama-sama duduk dalam majelis ilmu yang merupakan sebuah ibadah yang mulia di sisi Allah Rabbul Alamin. Setelah kewajiban-kewajiban yang hukumnya wajib, ya, maka setiap muslim dan muslimah hendaknya terus bersemangat mempelajari agama Allah. Di zaman kita beragam kemudahan, beragam fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita, dan itu tentunya teranggap dan termasuk dari bagian nikmat Allah yang harus kita betul-betul memanfaatkannya, karena dari setiap kenikmatan tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Wah, masjid kita alhamdulillah dah dingin, sejuk, apalagi ibadah walhamdulillah terasa lebih nyaman, belajar pun walhamdulillah. Maka tak lupa mengamalkan dari apa yang telah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seorang hamba tidak akan dikategorikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih atas kebaikan manusia. Kami ucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih bagus kepada para muhsinin yang telah memberikan fasilitas tersebut untuk jamaah kaum muslimin yang berada di masjid ini. Maka sekali lagi mari kita manfaatkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jemaah sekalian, tidak terasa lagi, ya, mungkin 1-2 hari insyaallah ta'ala kita telah memasuki bulan Ramadan. Dan termasuk salah satu perkara yang dituntun untuk kita semuanya adalah membekali diri dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Maka beranjak dari adanya pertanyaan juga seputar orang tua yang sudah berumur 80 tahun, gimana tuh, ya, kalau mereka enggak sanggup lagi berpuasa. Maka di kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membaca sebuah kitab dari karangan Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah yang berjudul Majalisu Syahri Ramadan. Ya, majlis bulan Ramadan, yang di kesempatan malam hari ini kita akan membawakan sebuah subtema fi aqsa min nas fi siyam, pembagian manusia dalam kewajibannya terhadap puasa Ramadan. Siapa sih golongan-golongan yang wajib itu? Siapa sih diantara mereka yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Semoga ini juga menjadi pengingat kita kembali semuanya. Mungkin diantara kita, dan saya yakin banyak diantara kita sudah mengetahui hukum-hukum ini. Ya, sebagian yang lainnya mungkin ini sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi kita dihadapkan dalam kondisi yang mengharuskan kita untuk menjawab, ya, kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat kita, keluarga kita, tetangga kita, ya, masyarakat kita. Gimana tuh hukumnya? Maka dengan memohon kepada Allah, semoga diberikan kemudahan dan keberkahan di dalam pembacaan kitab ini. Kata beliau, ikhwani sabaqa fil majlis ats-tsalits anna fardh as-siyam kana fi awwalil amr ala marhalatain. Saudara-saudaraku, telah berlalu di pertemuan yang ketiga bahwasanya kewajiban puasa itu dibagi dalam dua tahapan. Jadi enggak langsung tuh, ya, puasa Ramadan langsung diwajibkan, enggak. Ya, maka begitu indahnya syariat kita, jemaah sekalian. Di awal-awal itu diberikan pilihan, mau puasa silahkan, mau bayar fidyah silahkan. Nah, itu biar nggak kaget kaum muslimin. Demikian indahnya, demikian mudahnya Islam itu. Allah telah jadikan Islam ini sebagai syariat yang mudah. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan Allah enggak jadikan agama ini sebagai sesuatu yang berat untuk kalian. إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ. Demikian kata Nabi SAW, sesungguhnya agama itu mudah, mudah. Jadi di awal-awal sebelum diwajibkan puasa Ramadan itu ada tahapannya, ya, enggak langsung wajib, tidak. Tapi di awalnya itu disuruh milih, yang mau puasa silahkan, yang mau bayar fidyah, enggak mau puasa silahkan. Maka kemudian di tahun-tahun berikutnya turunlah kewajiban puasa Ramadan tersebut. Diwajibkan, yang tadinya disuruh pilih, sekarang Allah wajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini, jemaah sekalian, turun sebagai informasi akan perubahan dari hukum puasa itu. Yang tadinya disuruh memilih, maka setelah diturunkannya ayat ini, puasa itu menjadi wajib. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa untuk kalian sebagaimana telah diwajibkan sebelum kalian dari umat-umat yang lalu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata beliau, thumma istaqarrat ahkamus siyam fakana an-nasu fiha aqsaman ashratan. Kemudian pula telah berlaku hukum-hukum tentang puasa itu, maka manusia pun di dalam pelaksanaan puasa itu terbagi 10. Perhatikan ini, kalau sudah paham ini sangat membantu kita insyaallah ta'ala. Yang pertama, kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, al-qismul awal, golongan yang pertama, al-muslim al-balig al-aqil al-muqim al-qadir as-salim minal mawani' fayajibu alaihi saum ramadan ada'an fi waktihi. Coba perhatikan ini, Ini insya Allah kalau dipahami betul-betul akan menjadi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Biar enggak bingung lagi. Ya, yang pertama, jadi jenis manusia itu muslim yang sudah balig, berakal, tidak gila, tidak pingsan. Berakal dia, waras, ya. Kemudian al-qadir, mampu dia, tidak dalam kondisi sakit yang memberatkan apabila dia berpuasa. Kemudian asalim minal mawani, tidak ada pencegah, ya. Dia tidak ada pencegah yang menghalangnya untuk berpuasa. Semisal apa? Haid, nifas untuk para wanita. Sakit, musafir dalam keadaan berpergian bagi para lelaki dan wanita. Untuk kategori ya manusia seperti ini, muslim, muslimah, balig, berakal ya dalam kondisi menetap, mukim, tidak bersafar, kemudian tidak ada pencegah yang menghalangi dia untuk menunaikan puasa Ramadan, fayajibu alaihi shaumu Ramadan adaan fi waqtihi, maka wajib hukumnya. Itu di garis bawahi, wajib hukumnya adaan li waqtihi, untuk dia laksanakan puasa Ramadan tersebut di waktunya. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Tidak ada alasan baginya, haram hukumnya untuk dia mengqadha puasa Ramadan di hari yang lain. Kalau tipe manusia seperti ini terpenuhi sifat-sifatnya. Dipahami jemaah sekalian? Dipahami ini? Satu, itu satu itu. Subhanallah, ya. Kemudian kata beliau, wa ajma'al muslimuna 'ala wujubi siyam ada'an 'ala man wasafna, dan kaum muslimin semuanya sepakat. Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin akan kewajiban untuk melaksanakan puasa tersebut bagi orang-orang yang telah kami sebutkan sifat-sifatnya. Muslim, berakal, dalam keadaan menetap, tidak safar. Kemudian tidak ada pencegah-pencegah yang menghalanginya untuk puasa. Fa'ammal kafiru fala yajibu alaihi siyam wala yasihhu minhu li'annahu laysa ahlan lil ibadah. Adapun orang kafir, maka enggak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Dan pun kalau mereka berpuasa, tidak sah puasanya, karena syarat diterimanya sebuah ibadah itu adalah apa? Al-ikhlas. Dia beribadah ikhlas karena Allah. Lah gimana mungkin keikhlasan itu muncul dari seorang kafir? Itu perkara yang mustahil. Ya. Li'annahu laysa ahlan lil ibadah, karena memang mereka itu bukan ya sosok pribadi yang pantas untuk beribadah, orang kafir. Ya. Fa idza aslama fi athna'i syahri Ramadan lam yalzamhu qada'ul ayyam al-madhiyah. Ah, ini kan juga pelajaran penting untuk kita. Gimana tuh kalau ada orang kafir tiba-tiba datang ke masjidnya kita, tiba-tiba datang ke rumahnya kita, saya mau masuk Islam. Ah, saya masuk Islam. Ya, gimana tuh? Ya sudah masuk Islam. Kemudian apa? Wajib untuk dia apa? Berpuasa di hari itu. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka wajib baginya untuk menahan dari pembatal-pembatal puasa. Dia mengucapkan syahadat di jam 2 siang, maka wajib hukumnya untuk dia menahan sampai tenggelamnya matahari, dan tidak ada qadha mengganti di hari lain. Paham jemaah sekalian? Ya, itu penting ya untuk kita ketahui ya. Kemudian enggak ada kewajiban dia untuk mengqadha di hari-hari ketika dia kafir. Ya, masuk Islam. Dia balik umur 15 tahun, sekarang umurnya 20 tahun. Berarti kamu mengqadha 5 tahun yang lalu. Ente jangan sembarang berfatwa. Bisa jadi murtad kembali. Ya, jangan. Makanya harus belajar, jangan sembarang ngomong. Ya, baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam sudah dibilangin. Kamu baliknya kapan? 15 tahun. Kamu harus qadha tuh. Ya, 5 tahun yang lalu tuh. Udah baru masuk Islam udah kaget dia. enggak boleh ya, enggak ada kewajiban dia untuk mengqadha di hari-hari ketika dia belum masuk ke dalam Islam. Masya Allah ya. Dalilnya mana? Surat Al-Anfal ayat 38. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahu ya yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya masuk ke dalam Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah Rabbul Alamin akan mengampuni apa-apa yang telah berlalu dari kehidupannya yang dulu. Subhanallah. Begitu pemurahnya Allah Rabbul Alamin. Ya. Wa in aslama fi athna yaumin minhu lazimahu imsaku baqiyatil ayyam li'annahu sara min ahli al-wujub hina islamihi wa la yalzum wa la yalzamuhu qada'uhu li'annahu lam yakun min ahli al-wujub hina waqtu wujubil imsak. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, jika sekiranya orang kafir tersebut masuk Islam di tengah hari di bulan Ramadan, maka wajib hukumnya untuk dia menahan dari sisa hari tersebut. Masuk Islam jam 12, maka wajib hukumnya untuk dia menahan makan, minum, berhubungan suami istri dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya sampai terbenamnya matahari. Ya, kenapa? Li'annahu sara min ahlil wujub hina islamihi, karena dia sudah tergolong dari orang-orang yang wajib untuk berpuasa ketika dia sudah mengucapkan dan mengumumkan keislamannya. Wala yalzamuhu qada'uhu, maka enggak ada kewajiban dia untuk mengqada. Ini kan puasa setengah hari dia ini, berarti harus ganti, enggak boleh. Kenapa? Karena dia mendapatkan kewajiban puasa di siang hari ketika dia masuk Islam, disitulah dia terkena hukum wajibnya. Paham ini jemaah sekalian? Jangan pakai akal-akalan. Oh, kan puasa itu definisinya apa? Definisinya apa puasa itu? Katanya al-imsaku an sa'iril mufattirat min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi syams. Wah, dia pakai ini. Ya, katanya kan definisi puasa itu mencegah, menahan dari segala pembatal puasa dari sejak terbitnya fajar as-sadiq, sejak dikumandangkannya azan subuh sampai terbenamnya matahari. Lah kamu kan baru puasa setengah hari. Ya, berarti kamu apa? Wajib untuk mengqadha. Oh, ini lah fatwa yang ngawur. Ya, enggak boleh sembarang ngomong tentang agama Allah. Ya. Berarti apa? Kalau orang kafir ini masuk di tengah hari di bulan Ramadan, maka itu cukup. Dia tahan tuh dari sisa waktunya dan enggak ada kewajiban untuk mengqadha hari tersebut di hari yang lainnya. Paham jemaah sekalian? Barakallahu fik. Kemudian al-qismu tsani, yang kedua. Ini juga ya, yang di belakang tuh anak-anak duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk sini, maju sini. Mumpung tersirat nih. Di mana tuh? Ya, kalau sekiranya ada orang kafir datang ke rumah kita, ya bertamu, bertamu, ya di bulan Ramadan, apakah kita menghidangkan makanan, minuman untuknya karena statusnya tamu, atau gimana? Ada kejadian gini nggak? Hah? Ataukah ada muslim nih, muslim datang ke rumah kita di bulan Ramadan, ya enggak ada sakit, dalam keadaan juga dia bukan musafir tapi dia enggak puasa, apakah boleh kita menghidangkan untuknya makan dan minum sebagai apa? Ikramu buyuf, memuliakan tamu. Paham ini enggak jemaah sekalian? Ini kan terjadi ini ya, perhatikan. Untuk orang kafir dulu, untuk orang kafir, kalau ada orang kafir nih datang berkunjung ke rumah kita, ya, maka posisi kita gimana nih? Apakah menghidangkan makanan ataukah tidak? Itu memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. permasalahan perselisihan mereka itu sumbernya satu. Pada permasalahan apa? Apakah orang kafir itu mukhatabuna bifuru'is syariah ataukah tidak? Apakah orang kafir itu masuk juga dituntut untuk melaksanakan cabang-cabang dari syariat ini? Paham ini jemaah sekalian? Ya. Orang kafir, apakah juga sebenarnya mereka diwajibkan, ya, dituntut untuk melaksanakan sholat, puasa ataukah tidak? Itu memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Itu namanya dalam istilah mukhatabuna bifuru'is syariah. Termasuk dari rangkaian orang-orang yang diajak untuk melaksanakan cabang-cabang dari syariat ini, puasa, zakat, ya. Ulama yang mengatakan mereka juga masuk tuh. Orang-orang kafir, walaupun dia kafir, tapi hukum asalnya mereka tetap dituntut sebenarnya untuk apa? Melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Untuk orang-orang dari kalangan ulama yang bermadhab dan berpendapat seperti ini, maka mereka mengatakan tidak diperkenankan bagi seorang muslim apabila kedatangan kafir di rumahnya untuk menyajikan dan menghidangkan makanan dan minuman. Ya, karena itu sama halnya ta'awun di dalam kemungkaran. Paham jemaah sekalian? Pendapat yang kedua, mereka mengatakan boleh, karena mereka ini tidak dimasukkan dalam golongan mukhatabuna bifuru'is syariah. Mereka enggak ada kewajiban, memang pada asalnya enggak ada kewajiban mereka untuk puasa, sholat, enggak ada kewajiban, karena memang aslinya mereka kafir. Kewajiban puasa, sholat lima waktu itu untuk orang-orang apa? Muslim saja. Maka beranjak dari situ, ulama yang mengatakan mereka tidak tergolong orang-orang yang dituntut dalam pelaksanaan cabang-cabang syariat tersebut, mereka membolehkan. Dipahami ini jemaah sekalian, ya. Kemudian yang berikutnya tadi, kalau ada muslim yang tidak ada uzur syar'inya untuk tidak berpuasa, kemudian datang ke rumah kita, maka tidak diperbolehkan untuk menghidangkan mereka makanan dan minuman. Tidak diperbolehkan, ya. Karena itu tadi masuk juga dalam apa? Ta'awun alal ithmi wal udwan. Tak boleh, kecuali mereka ini memang musafir, musafir baru datang dari Makassar, misalkan tiba di sini siang, ya gimana? Ya orang musafir, enggak puasa lagi mereka. Maka apa? Kalau kondisinya sudah di rumah, dihidangkan sebagai tamunya kita ataukah keluarganya kita, silakan. Ya, tapi untuk orang-orang yang tidak ada uzurnya, memang bermudah-mudahan, na'udzubillah, maka tidak diperkenankan untuk menghidangkan makanan dan minuman tersebut. Ya, karena itu sama dengan ta'awun, tolong-menolong dalam kemungkaran. Perkara yang kedua, perkara tersebut, apa yang kita lakukan tersebut, sama sekali tidak menunjukkan perbuatan kita yang memuliakan bulan Ramadan ini. Ya, diperhatikan tuh baik-baik, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, al-qismu tsani. Yang kedua, as-saghir fala yajibu alaihi siyam hatta yablugh. Jenis yang kedua ini, anak kecil, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa sampai mereka balig. Sampai mereka balig. Ini jenis yang kedua ini. Rufi'al qalam an thalathatin. Itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, akan diangkat pena pencatatan amal itu dari tiga golongan, ya, diantaranya apa? Wa anis shaghir hatta yakbur, dalam sebuah riwayat, anak kecil sampai dia besar, sampai dia balig. Kemudian kata Syekh, lakin ya'muruhu waliyuhu bisum idza ataqahu tamrinan lahu ala ta'a liya'lufaha ba'da bulughihi. Akan tetapi sepantasnya bagi walinya, orang tuanya, untuk memerintahkan anak-anak kecil tersebut untuk berpuasa kalau dia mampu. Syaratnya kalau anak-anak kecil tersebut mampu. Sebagai apa? Tamrinan lahu, sebagai ajang latihan membiasakan diri mereka untuk berpuasa, biar kelak ketika balik tidak kaget lagi. Ya, sudah terbiasa. Ya. Iktidaan bisalafis soleh radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga perbuatannya kita mendidik anak-anak itu, membiasakan mereka berpuasa sebelum balik, ya, dengan catatan mereka ada kemampuan, maka itu juga merupakan apa? Salah satu contoh kita untuk meneladani orang-orang soleh terdahulu, para sahabat itu, subhanallah, ya. Ya, mereka itu betul-betul melatih anak mereka untuk berpuasa. Ya, dilatih, ya. Kalau anaknya sudah ingat makan minum, langsung diberikan mainan lagi. Ya, dibuyarkan konsentrasinya lagi untuk pikirkan makan dan minum, dilatih. Maka itu perkara yang baik. Ya, puasa seperempat hari dari jam subuh sampai jam 10. Silakan. Ya, ini untuk tamrin saja, latihan. Ya, bukan sebuah keharusan. Tinggal lihat kondisi anak-anaknya kita. Dari subuh sampai jam 9. Besok dari subuh sampai jam 12. Masya Allah, kuat dia dari subuh sampai jam 3. Nanti sudah terbiasa dari subuh sampai terbenamnya matahari, demikian seterusnya. Tinggal kita selaku orang tua pandai-pandai melihat, ya, dan memperhatikan kondisi anak-anak kita. Jangan karena pengin tegakkan sunnah, ya, akhirnya paksa anaknya sampai anaknya biru mukanya ini, sampai menggigil kelaparan kehausan, enggak boleh. Dosa selaku orang tua. Enggak boleh. Ya. Wa katsirun minal awliya al-yawm yakfuluna an hadzal amr wa la ya'muruna auladahum bisiyam. Bal inna ba'dahum yamna auladahum minasiyam ma'a raghbatihim fihi. Coba perhatikan ini. Katanya, dan kebanyakan orang tua sekarang ini mereka lalai dan lupa atas perkara ini. Mereka enggak pernah perintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa. Ya, bahkan sebagian orang tua melarang anaknya untuk berpuasa dalam keadaan anaknya itu punya dorongan semangat untuk berpuasa. Bi, Umi, pingin puasa nih. Oh, enggak boleh, kamu masih kecil. Ya, nanti pingsan. Padahal anaknya pingin berpuasa. Ya, namanya anak-anak. Lihat kakaknya, lihat uminya, abinya, bapaknya, ayahnya puasa, pingin juga. Jangan dilarang. Ya. Nanti urusan kedua tuh, dia lapar jam 9, pingin makan, itu urusan kedua. Yang penting apa? Tanamkan dulu bahwa ada tuh kewajiban puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jangan disia-siakan tuh kalau permintaan puasa itu muncul dari anak kita sendiri. Ya. Yaz'umu anna dzalika rahmatun bihim. Orang tua yang mencegah anaknya ini untuk berpuasa dalam keadaan anaknya yang masih kecil itu memiliki motivasi yang kuat untuk berpuasa, mereka menduga bahwa itu adalah bentuk kasih sayangnya kepada sang anak. Wal haqiqatu anna rahmatahum hiya al-qiyam biwajibi tarbiyatihim ala sya'iril Islam wa ta'alimihi al-qayyimah. Bahkan kata beliau, hakikat yang sebenarnya itu bentuk cintanya kita, bentuk kasih sayangnya kita kepada anak-anak kita adalah dengan cara apa? Membiasakan mereka, melatih mereka untuk melaksanakan syiar-syiar Islam. Itu banyak tuh jemaah sekalian, enggak satu dua itu peristiwa yang sering kita dengarkan. Enggak satu dua itu. Apa itu? Ustaz, anak saya kok sulit puasa lima waktu, apa sholat lima waktu. Anak saya kok sulitnya minta ampun untuk puasa Ramadan. Puasanya bolong-bolong, Ustaz. Ya jangan salahkan anaknya kita dulu. Bisa jadi itu karena apa? Kesalahan kita selaku orang tua yang tidak mendidiknya, membiasakannya sewaktu kecil untuk berpuasa. Akhirnya apa? Udah gigit jari sekarang orang tuanya nyesal. sudah besar enggak bisa diatur lagi anaknya. Ya, makanya hati-hati. Ini kewajiban kita selaku orang tua untuk membiasakan anak-anak kita berjalan di atas syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, "Na'am in shomu fara 'alaihim dararan bisiyam fala haraja 'alaihi fi man'ihim minhu hina idzin." Ya, memang betul kata beliau. Kalau anak-anak kecil tersebut yang belum balik puasa, kemudian orang tuanya melihat, oh ini bahaya nih anak saya kalau puasa nih, bisa loyo, lemas, sakit dia, maka gak mengapa untuk kita selaku orang tua melarang anak berpuasa. Tinggal dilihat kondisi. Kemudian yang berikutnya, al-qismu tsalitsu, manusia yang ketiga ini, al-majnun, gila. Gila. Wa huwa faqidul aql, ya, orang yang kehilangan akalnya. Fala yajibu alaihi siyam, maka tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang gila, yang tidak waras, untuk berpuasa. Enggak ada kewajiban, ya, sebagaimana hadis yang telah berlalu bersama kita tadi itu, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat, ya, pena pencatatan amal itu dari tiga kelompok manusia, anak kecil sampai dia balik, kemudian wa anil majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia waras. Ya, kalau gila di bulan Ramadan, ya mungkin karena mikirin minyak goreng yang lagi mahal ataukah yang lainnya, maka tidak ada kewajiban dia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi jangan gila, coba sekalian mikirkin yang lain-lain, gak boleh. Ya, ini ya apa yang disebutkan oleh beliau. Fala yajibu alaihi siyam, maka enggak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Wala yasihu minhu siyam, kalau orang gila tersebut tetap ngotot puasa, maka enggak sah. Ya, enggak sah puasanya. Ya, gimana bisa dia puasa kalau enggak berakal? Ya. Li'annahu laisa lahu aqlun ya'qilu bihi al-ibadah wa yanwiha, karena dia enggak memiliki akal untuk dia berpikir tentang ibadah yang dia lakukan. Jadi ibadah itu bukan sekedar ibadah puasa, bukan sekedar menahan makan minum, tidak berhubungan suami istri, enggak. Tapi salah satu syaratnya adalah al-aqlu, berakal ketika dia melakukan ibadah tersebut. Ya, wal ibadatu la tasihu illa biniyatin, dan sebuah ibadah itu tidak akan sah kecuali dengan disertai niat. Subhanallah. Ya. Kemudian kata beliau, wa in junna fi athna'in nahar lam yabtul saumuhu. Kalau dia ya gila di pertengahan hari, di siang hari ini, ya. Di siang hari katanya, maka puasanya itu enggak rusak, ya, puasa sadar waras. Tiba-tiba siang jam 1 dia kemudian hilang akalnya tuh, jadi enggak waras, ya. Kemudian waras lagi, ya, jam 4 waras lagi dia. Maka dalam kondisi seperti ini tetap dilanjutkan apanya, puasanya, ya, tetap dilanjutkan puasanya. Ya, kenapa kata beliau, li'annahu nawa as-sauma wa huwa 'aqilun bi niyatin sahihatin. Karena dia itu sudah berniat puasa dalam keadaan berakal dengan niat yang sahih. Ya, subhanallah. Kemudian yang keempat, ini penting. Ya. Yang keempat, al harimul ladzi balagal hadayani wa saqata tamyizuhu fala yajibu alaihi siyam walal it'am anhu. Orang pikun, ini juga banyak nih, orang yang pikun, orang tua pikun, ya, pikun, ya. Maka orang-orang yang seperti ini sudah enggak bisa membedakan lagi, fala yajibu alaihi siyam, maka enggak ada kewajiban puasa baginya dan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Ya, tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada pula kewajiban untuk memberi makan alias membayar fidyah. Paham jemaah sekalian? Ini untuk apa? Orang yang pikun. Ya. Lisukuti taklif anhu bizawali tamyiz fa ashbahu as-sabi qabla tamyiz. Karena pembebanan syariat itu sudah jatuh darinya. Enggak bisa membedakan. Maka untuk orang-orang yang pikun itu sama kedudukannya seperti orang yang masih kecil sebelum balig. Ya. Itu. Jadi enggak ada kewajiban dua-duanya. Enggak ada kewajiban puasa dan tidak ada kewajiban untuk memberi makan alias membayar fidyah. Ya. Kemudian al-qismul khamis, al-ajizu anisiyam ajzan mustamirran la yurja zawaluhu kal kabir wal marid maradan la yurja buruhu. Orang yang lemah. Ini yang kelima ini, lemah ya, tidak mampu berpuasa. Coba bedakan tuh. Enggak mampu berpuasa dengan pikun. Kalau pikun memang beda hukumnya. Kalau ini memang lemah dia ya, dan lemahnya itu terus menerus dan memang sudah dihukumi dokter bahwa dia itu enggak bakalan sembuh lagi. Memang sudah demikian ini, penyakit menahun namanya. La yurja buruhu dalam istilah fikihnya. Ya, artinya sakitnya itu berkesinambungan terus menerus. Dokter bilang ini enggak ada harapan lagi sepertinya sembuh ini. Ya, maka untuk orang-orang yang seperti ini, demikian pula orang-orang yang tua umur 70 tahun, 80 tahun yang seperti kita sebutkan di awal perjumpaan kita tadi itu, ada orang tua usianya 85 tahun masuk sehat, sehat Ustaz, matanya Masya Allah, cuma memang enggak sanggup berpuasa. Nah, untuk orang-orang yang tua, sakit yang menahun, tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka fala yajibu alaihi siyam, tidak ada kewajiban untuk mereka berpuasa. Lakin yajibu alaihi ayu ta'am badala siyam an kulli yaumin miskinan. Agar tetapi wajib untuk orang-orang yang seperti itu, orang tua yang sudah lanjut usia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Demikian pula orang-orang yang sakit, yang sakitnya itu terus berkepanjangan, maka tidak ada kewajiban berpuasa, dan untuk mereka kewajiban memberi makan setiap harinya satu orang miskin, membayar fidyah. Ya, itu jemaah sekalian. Ya, maka harus dibedakan tuh. Ya, harus dibedakan. Sampai sini dulu ya. Mau dilanjutkan setelah Isya atau cukup? Masih ada 5 golongan lagi. Hah? Mau dilanjut setelah Isya? Mana Pak Maswir? Dilanjut? Baik, kita lanjut. Ada kegiatan enggak setelah Isya? Pelajaran enggak ada? Ada enggak? Ada? Enggak ada. Lanjut ya jemaah sekalian. Ini penting nih ya, masih tersisa 5 kelompok manusia lagi insyaallah taala. Itu bekalnya kita. Bekalnya kita untuk menghadapi Ramadan ini. Enggak menutup kemungkinan ada keluarga kita, teman kita, tetangga kita yang mengalami kejadian-kejadian yang seperti ini, dan semoga itu sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.